Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad billah rahimahullahu taala wa fiha min fawaid. Jadi dalam surat Al-Fatihah ada beberapa faedah lainnya. Selain yang sudah kita baca yaitu at-tabarru'u min al-khawl wal quwwah. Li'annahu mun'amun alaih. Tabarru, kita berlepas diri dari pengakuan apa yang kita dapat itu dari hasil kekuatan dan daya sendiri. Semuanya bukan karena bikuwatina wala haulina. Semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Fauzan fillahillahu taala ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, an'amta 'alaihim, dan dari ayat Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Iya. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, kita butuh bantuan Allah, aun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat adalah semata-mata pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat Allah, an'amta 'alaihim, semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang Allah berikan nikmat. Berikutnya juga rahimahullah taala, wa kadzalika fiha. Juga dalam ayat ini ada ma'rifatullah ala tamam, mengenal Allah dengan sempurna. Ya, nanti setelah kita nukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa nafi naqais anhu, dan menafikan an-naqais, sifat-sifat yang celah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita nukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa fiha, juga dalam ayat ini, dalam surat ini ada faidah ma'rifatul insan rabbah wa ma'rifatul nafsih. Seorang mengenal Rabbnya dan mengenal dirinya. Jadi kata Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, dia mengenal dirinya bahwa dia dhaif. Wa ma'rifatul nafsik, annaka dha'if, engkau adalah seorang lemah. Wa annaka muhtajun ila Allah, engkau adalah seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walidzalik, oleh karena itu, taqra'u hadhihi surah wa tukarriruha, engkau membaca surat ini dan kau ulang-ulang fi kulli raka'ah. Iya, di setiap rakaat kita baca li annaka bihajah ilaiha, karena engkau butuh. Iya, butuh bantuan Allah, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengkaji surat ini, seorang akan mengetahui kadar dirinya. Dia seorang lemah, dia butuh pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kata rahimahullahu taala, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbub. Jika Allah itu adalah Rabb, maka mesti ada marbub yang ia dicipta oleh Allah, diatur oleh Allah, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Jika di sana ada zat yang rahim, yang maha penyayang, maka mesti ada yang disayanginya. Tapi rahmat Allah-nya ini terus orang beriman. Wa idza kana huna malikun, jika di sana ada pemilik, fala budda min mamluk. Dari ayat maliki yaumiddin. Wa idza kana huna 'abdun fala budda min ma'bud. Kalau di sana ada hamba, berarti ada zat yang disembah, yang diberilah hamba tersebut. Wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Jika di sana ada zat yang memberi hidayah, maka mesti ada yang diberi hidayah ini. Ya, dengan hidayah dilalah, al-bayan, tidaklah hidayah, at-taufiq wal ilham. Wa idza kana huna mun'imun, jika di sana ada zat yang beri nikmat, fala budda min mun'amin alaih. Wa idza kana huna maghdubun alaih, yang dimurkai, fala budda min ghadib. Wa idza kana huna dhalun, fala budda min mudillin. Kata beliau rahimahullahu taala, rahadi surah, maka surat ini tadammanat al-uluhiyah, rububiyah, ia mengandung tauhid uluhiyah dan rububiyah, wa nafya naqais anillah subhanahu wa taala, wa tadammanat ma'rifat al-ibadah, juga mengandung tentang mengenal apa itu ibadah, warkana dan rukun-rukun ibadah. Wallahu a'lam. Dan sudah kita baca bahasa rukun ibadah tiga, di tiga pertama al-mahabbah, kemudian raja dan al-khawf. Sebenarnya rahimahullah di akhir tafsirnya surat al-fatihah menyebutkan, barang siapa yang ingin banyak mengetahui tentang kandungan surat al-fatihah ini, bisa merujuk kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, kita baca sedikit di dalam kitabnya, di Madarijus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa faedah kepada kita. Qadbar rahimahullah ta'ala, i'lam an hadhi surah ishtamalat ala ummahatil matalib al-aliyah atam ishtimam. Di antara yang tercakup dalam ayat ini, dalam surat ini, kata rahimahullah ta'ala, fashtamalat ala ta'arifi bil ma'bud. Yang pertama, surat al-fatihah itu mencakup, ya, kandungannya mengenalkan tentang al-ma'bud, mengenalkan kepada kita siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'bud. Bi thalathil asma, mengenalkan Allah dengan tiga nama. Ya, yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, marji'ul asma'il husna wa sifatul ulia ilaiha, yang mana semua nama-nama Allah yang husna dan semua sifat-sifat Allah yang ulia itu kembali kepada tiga nama ini. Apa itu? Wahia Allah, nama Allah. Iya, alhamdulillah. Kemudian warrab dan ar-rahman. Iya. Sehingga sifatnya uluhiyah, rububiyah dan rahmah. Ini tiga nama dan tiga sifat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, semua asmaul husna dan sifatul uliya itu kembali kepada tiga nama ini. Allah terkandung pada sifat uluhiyah, ar-rab terkandung pada sifat rububiyah, ar-rahman terkandung pada sifat rahmah. Semua nama Allah, ya, dan sifat-sifat Allah kembali kepada tiga nama ini. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tadammanat isbatal ma'ad. Surat Al-Fatihah juga mengandung kandungannya menetapkan adanya hari akhirat, hari kembali. Wa jazaa'al 'ibadi bi'amalihim husniha wa sayyiha. Kandungan surat ini menerangkan adanya al-ma'ad, adanya hari kembali, hari akhirat, adanya pembalasan hamba atas amal mereka. Amal baik mereka dan jelek mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini semua kata beliau rahimahullah terkandung pada Malik Yaumiddin. Dalam ayat Malik Yaumiddin menunjukkan adanya hari akhirat, hari kembali, ada hari pembalasan. Adanya balasan atas amal-amal hamba. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tadammanat isbatan nubuwat min jihatin 'adidah. Kemudian yang ketiga di antara faedah surat ini adalah mengandung penetapan kenabian. Jadi ini kata beliau rahimahullah di tunjukkan dari beberapa sisi. Yang pertama adalah kaunuhu rabbal alamin. Iya, Allah adalah rabbul alamin. Iya, yang sudah kita baca, ar-rabb itu kata Syaikhuddin rahimahullah khusus maknanya terkait dengan al-khaliq, al-malik, dengan al-mudabbir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, fala yaliku an yatruka ibadahu sudah mana. Ya, mesti Allah akan mengutus rasulnya, tidak akan membiarkan hamba-hambanya begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka para rasul. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, athani, yang menunjukkan adanya kenabian adalah akhadaha min ismillah, dari nama Allah. Allah huwal ma'luhul ma'bud. Fala sabila li'ibadi ila ma'rifati ibadati. Tidak ada jalan bagi hamba-hamba Allah untuk mengetahui bagaimana ibadah kepadanya kecuali min tariq rusuli, kecuali dengan jalan rasul-rasulnya. Nama Allah terkandung padanya isbat nubuwah, karena tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan jalan ya rasulnya menjelaskan bagaimana kita cari ibadah kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang menunjukkan juga kenabian an-nubuwah, kata dari min ismihi ar-Rahman. Ar-Rahman, iya, kita tahu semua nama Allah mengandung sifat, sifatnya rahmah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna rahmatahu tamna'u ihmala ibadih. Nah, rahmat Allah itu tidak mungkin kemudian membiarkan hambanya begitu saja, ya, tidak mengetahui dan tidak mengenalkan apa yang akan menjadi kesempurnaan mereka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nama Ar-Rahman itu mengandung faidah padanya irsal rusul wa inzal kutub. Allah Maha Penyayang, sehingga Allah pun mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan itu kata rahimahullahu ta'ala, a'wam min tadammunihi inzal ghaif. Kandungan nama Rahman itu menunjukkan adanya para rasul diutus, ya, lebih besar dari sekedar kandungan ketika Allah memberikan rahmat, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Yang keempat, surat ini menunjukkan tentang adanya nubuwat, kenabian. Dari tempat yang keempat adalah dari min zikri yaumiddin, malik yaumiddin. Ketika Allah menyatakan ada hari pembalasan, ini menunjukkan adanya kenabian. Kenapa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Karena wa ma kana Allah liyu'adzib ahadan qabla iqamati hujjah alaih. Karena Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum ditegakkan hujjah kepada dia. Wal hujjatu innama qamat bi rusulihi wa kutubihi. Allah tidak akan menyiksa hambanya kecuali setelah tegak hujjah pada dia. Dan hujah itu akan tegak dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab dari para rasul. Yang kelima, dari iyyaka na'budu, diambil dari ayat ini tentang adanya kenabian. Kenapa tabul rahimahullahu ta'ala? Karena tidak mungkin seorang hamba, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagaimana tata cara ibadah, ya, illa birusulihi wabayani, kerja dengan melalui rasulnya, penjelasan rasulnya. Mereka bisa beribadah kepada Allah dengan penjelasan para rasul. Sehingga ayat ini menunjukkan adanya, ya, irsal, risalat, adanya risal-risal dan kenabian. Kemudian yang keenam kata berhimmah dari ihdinas siratal mustaqim. Iya. Tadi kita sudah baca ihdinas siratal mustaqim mencakup padanya hidayah adilar wal bayan dan hidayah at-taufiq wal ilham. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wala sabila ilal bayan wa dilalah illa min jihatir rusul. Dan tidak akan mungkin hamba-hamba Allah tahu penjelasan mana al-haq mana batil kecuali dengan penjelasan para rasul. Wala sabila ilal bayan wa dilalah illa min jihatir rusul. Itu yang beliau sebutkan, ya, kesimpulannya yang kita baca. Yang pertama, ayat ini, surat ini mengandung ta'rif bil ma'bud. Surat Al-Fatihah menerangkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki beberapa nama, di antara tiga nama yaitu Allah, War-Rabb dan Ar-Rahman. Iya. Dan tiga nama ini kata beliau rahimahullahu taala adalah tiga nama yang kembali kepadanya semua nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Selain itu juga di antara nama yang terkandung nama Ar-Rahim. Yang kedua, surat ini mengandung adanya ma'ad, adanya hari kembali, hari kiamat, hari pembalasan. Dan yang ketiga di antara yang disebutkan, kita baca sedikit, adalah adanya nubuwat, adanya risalat. Dari beberapa sisi, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.